Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lima li fadal istifada wal hasala tamassu bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Ila aina? Ila bana? Ila bana anna al-imama ghairu salihin lil-imama. Kaifal hukum? Ila bana jika menjadi nyata anna al-imama sesungguhnya imam ghairu salihin lil-imama. Ternyata tidak pantas untuk menjadi imam. Artinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Kalau ternyata imamnya misalnya tidak punya wudu atau ada najis di badannya, ada najis di pakaiannya, kaifal hukum? Maka bagaimana hukumnya? Dengar wala tidak dengar? Dengar ya. Nggak seperti biasanya tapi suaranya. Hah? Oh, rusak. Kayaknya nggak seperti biasanya. Al-Muhim, jadi masalah yang akan kita bahas pada bab ini adalah jika ternyata imamnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Jadi bagaimana hukumnya ketika imam tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam? Akan dibahas secara panjang lebar dalam bab yang sekarang kita baca ini. Yang faedah pertama. Lawik tada insanun biman dhannahu ahlan lil imama fabana khilafahu aada salata allati sallaha ma'ahu wujuban. Jika seseorang bermakmum dengan orang yang dikira ahlan lil imama, dikira dia sah untuk menjadi imam ketika sholat. Fabana khilafahu. Dan kemudian ternyata kenyataannya berbeda. Ada sholat lati sholaha ma'ahu wujuban. Maka dia wajib mengulangi sholat yang dia lakukan bersamanya. Wujuban. Hukumnya wa? Li'annaha batilatun. Karena sesungguhnya sholatnya ketika itu sholat yang batilatun, yang batal. Illa in bana mutalabbisan bima yahfa. Kecuali kalau menjadi kenyataan imamnya itu mutalabbisan mempunyai atau mutalabbisan mempunyai sifat bima dengan sesuatu atau dalam keadaan dia yahfa dengan sesuatu yang yahfa, samar. Kakaunihi muhdisan. Seperti imamnya dalam keadaan muhdis. Walau hadasan akbar, walaupun hadasnya hadas besar. Jadi apa inti yang akan kita baca pembahasannya, jawabannya intinya ini. Jadi kalau ternyata imamnya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam, maka kita lihat kenapa kok tidak pantas tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Karena sebab apa? Karena sebabnya banyak. Kalau sebabnya karena sesuatu yang normalnya biasanya makmum ketika itu tidak mengetahuinya, maka sholatnya makmum hukumnya sah. Ya. Tapi kalau imam tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam karena sesuatu yang biasanya makmum itu mestinya tahu, tapi ternyata makmum ketika itu tidak tahu, nah, hukum sholatnya makmum kita hukumi tidak sah. Intinya kembali kepada itu. Ya. Nah, ini yang tadi sebutkan sini. Ya, contohnya, yang mestinya samar terhadap makmum, dicontohkan tadi kakaunihi muhdisan, seperti imam dalam keadaan tidak punya wudu. Makmum normalnya tidak tahu. Imam tidak punya wudu atau punya wudu, yang tahu dia sendiri. Walau hadasan akbar, walaupun misalnya hadasnya imam adalah hadas besar. Atau contoh yang lain, auza najasatin khafiyah. Contoh yang lain adalah kalau imamnya ada najisnya, tapi najis khafiyah. Najis yang samar. Kalau ada najis, tapi najis itu najis yang samar, fala tajibul i'adatu, maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Fi ghairil jum'ati, di selain sholat Jum'at. Wa kaza fiha, begitu juga fiha. Fiha ini fil jum'ah. Begitu juga dalam sholat Jum'at, in kana zaidan alal arba'in, jika dia zaidan alal arba'in, lebih daripada 40 orang. Ya, artinya tadi kan contoh makmum tidak wajib mengulangi sholat kalau imamnya ternyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Contohnya kalau imam dalam keadaan hadasnya. Maka ketika makmum setelah sholat mengetahui kalau imamnya dalam keadaan hadas, maka dijawab atau dikatakan tadi hukumnya tidak wajib makmum tersebut mengulangi sholatnya. Itu kalau tahu ketahuan setelah sholat ya. Kalau tahu setelah sholat. Bagaimana kalau ketahuan di tengah-tengah sholat? Nah, jadi makmum tahu di tengah-tengah sholat kalau imamnya ini tidak punya wudu di tengah-tengah sholat. Batal sholatnya. Yang betul adalah tidak batal sholatnya. Boleh diteruskan. Ya, boleh diteruskan. Tinggal niat mufaraqah. Jadi kalau makmum tahu, oh imamnya ini tidak punya wudu. Kok baru tahu ketika sholat? Mungkin dia lupa. Di tengah-tengah sholat, ingat. Oh iya, tadi kalau tidak salah imamnya tidak punya wudu. Imamnya lupa. Makmumnya ingat kalau imamnya tidak punya wudu. Ingatnya kapan? Di tengah-tengah sholat. Maka di saat itu, makmum tersebut boleh melanjutkan sholatnya dengan niat mufaraqah. Diteruskan. Itu niat mufaraqah pun wajib atas makmum kalau imam tetap melaksanakan dan melanjutkan sholatnya. Andai kata imam tersebut misalnya di tengah-tengah sholatnya dia ingat, oh iya, ana sekarang dalam keadaan tidak punya wudu. Akhirnya dia pergi meninggalkan makmum. Maka di situ makmum tidak wajib niat mufaraqah, tinggal melanjutkan sholatnya. Tidak wajib niat mufaraqah. Jelas? Ini kalau sesuatu yang biasanya samar atas makmum. Ya, kalau sesuatu itu biasanya jelas, sudah seharusnya normalnya diketahui oleh makmum. Contoh najis yang jelas, najis di belakangnya, bagian belakang imam yang mestinya dilihat oleh. Ini contoh. Atau ternyata makmumnya ini laki, ternyata imamnya perempuan. Ini kan mestinya normalnya harusnya makmumnya tahu. Nah, kalau misalnya terjadi, anggaplah makmum tidak tahu. Kalau tahu ya jelas sudah. Anggaplah makmum tidak tahu. Taunya kapan? Setelah sholat. Ternyata setelah salam, tidak taunya imamnya perempuan. Maka wajib makmum tersebut mengulang sholatnya. Karena sesuatu itu biasanya sesuatu yang jelas, sesuatu yang diketahui biasanya, normalnya. Nah, itu kalau tahu setelah selesai sholat. Bagaimana kalau mengetahuinya di saat-saat di tengah-tengah sholat? Gimana hukumnya? Nah, di saat sholat, laki-laki ngelihat, oh kok ini perempuan ternyata. Hukumnya batal. Ya, betul. Hukumnya batal sholatnya dan tidak boleh dilanjutkan. Walaupun, kalau gitu ana niat mufaraqah, tidak sah, percuma. Dianggap sudah batal dari awal, sudah dianggap tidak sah sholatnya. Kalau yang tadi, kita katakan boleh niat mufaraqah. Ya, bahkan kalau selesai sholat, dia tidak wajib mengulang sholatnya. Kalau ini setelah sholat, dia tahu wajib mengulang sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat, maka wajib mengulang sholatnya dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Itu kalau sholat biasa. Bagaimana kalau sholat Jumat? Bagi laki-laki. Hah? Kalau sholat Jumat, kalau dia lebih dari 40, artinya orang-orang yang sholat Jumat ketika itu, ya, 40 lebih, ya, 40 lebih, maka hukumnya dia tidak wajib mengulang sholatnya. Tapi kalau misalnya orang yang tadi ini, makmum yang tadi ini, termasuk tepat, ya, dalam jumlah 40 orang yang diwajibkan dalam sholat Jumat, minimal kan 40 orang. Di antara 40 orang ini, imamnya termasuk dihitung. Nah, imam yang ketika itu sholat Jumat mengimami mereka untuk sholat Jumat, tahu-tahu ternyata dalam keadaan hadas. Maka hukum sholat Jumatnya batal. Makmumnya juga batal. Wajib diulang. Kenapa? Karena itu sholat Jumat minimal harus 40. Jadi kalau imamnya ternyata tidak punya wudu, berarti mereka makmumnya tidak sah juga. Kalau sholat yang lain, hukumnya masih sah, ya. Ya, kecuali kalau imamnya lebih dari 40. Wa qala Abu Hanifah, tabtulu sholatu man sholla khalfal muhdis bi kulli hal. Imam Abu Hanifah mengatakan batal sholatnya orang yang bermakmum dengan imam yang tidak punya wudu. Bi kulli hal. Tanpa ada tafsil. Tanpa diperinci. Ya. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Berarti berbeda apa enggak? Berbeda. Kalau mazhab Syafi'i tadi hukumnya sah makmum sholat di belakang kalau enggak ketahuan, ya. Tahu-tahu, ya, mengetahuinya setelah selesai sholat atau mengetahuinya di tengah-tengah sholat. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Jadi harus diulang. Wa qala Malik, bagaimana pendapatnya Imam Malik? Wa qala Malik, in kana al-imamu nasiyan li hadasi nafsihi shahhat sholatu man khalfa. Katanya Imam Malik, kalau misalnya imam itu lupa kalau dia punya hadas, shahhat sholatu man khalfa, maka sah sholatnya makmum yang berada di belakangnya. Wa in kana aliman, kalau imam itu tahu dia punya hadas, batalat, maka hukumnya batal. Zakarahu Sya'rani fil Mizan, kitab Mizan Al-Kubra menyebutkan tentang mazhab yang empat. Wa kharaja bil khafiyah, tadi kan disebutkan juga termasuk yang seperti hadas yang mestinya biasanya samar adalah najis yang khafiyah, najis yang samar. Keluar daripada khafiyah adh-dhahira. Kalau najisnya itu jelas, apa itu najis yang jelas? Wa hiya ma law ta'ammalahal ma'mum la ra'aha. Najis yang dhahira adalah andai kata makmum meneliti, ta'amal meneliti, la ra'aha, pasti makmum akan melihatnya. Itu najis yang dianggap najis dhahira. Jadi kita contohkan tadi kan, najis ada di belakang, bagian belakangnya imam. Yang andai kata makmum teliti, tahu apa enggak? Tahu. Ternyata makmumnya tidak tahu. Maka hukumnya makmum wajib apa enggak mengulang? Wajib mengulang apa enggak? Tidak wajib mengulang. Karena najisnya. Tidak wajib mengulang apa wajib mengulang? Najisnya di belakang, di punggung. Wajib mengulang. Wajib mengulang, ya. Harus konsentrasi. Jangan bengong. Jangan juga. Wa qala Malik. Mana tadi? Wal khafiyah bi khilafiha. Dan najis yang khafiyah, najis yang samar bi khilafiha, sebalik. Berarti kalau sebaliknya najis khafiyah itu adalah hatta law ra'ahal ma'mum lam yaraha. Walaupun makmum teliti tidak akan lihat. Misalnya najisnya di dalam, bagian dalam, celana dalamnya najis. Kan tidak mungkin walaupun diteliti. Kecuali kalau dia pakai, apa itu? Kan ada sekarang bisa tembus pandang. Jadi normalnya kita katakan tidak dilihat oleh makmum. Walaupun diteliti, berarti najisnya najis, kok? Ya, jadi wajib apa enggak makmum mengulang sholatnya? Tidak. Fatajibu wakila. Wakila, ada yang mengatakan tafsir yang lain. Al-zahirah ya najis ainiyah. Najis yang zahir adalah najis ainiyah. Najis yang ada sifatnya. Apalagi ada bendanya. Ada sifatnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Itu najis ainiyah. Kalau ada bendanya jelas sudah. Wahiyah najasa ainiyah. Wal khafiyah najasa hukmiyah. Najis yang tidak ada sifatnya. Jadi najis di lantai, di lap aja, tidak pakai dibasuh. Najisnya sudah tidak ada, bersih. Tapi sebenarnya masih dihukumi najis. Padahal ya sifatnya tidak ada. Baunya tidak ada, bendanya tidak ada. Najisnya berarti najis hukmiyah. Atau najis yang kering, kemudian dikerik, jadi hilang. Ya, tempat itu bagian tersebut tetap dihukumi karena belum dibasuh dengan air. Tapi dihukumi najisnya najis ya, karena sifatnya tidak ada, bendanya tidak ada. Ya, jadi ada yang mengatakan najis yang zahirah, yang andai kata ada pada imam dan makmum wajib mengulangnya, itu adalah kalau najisnya najis ainiyah. Kalau khafiyah adalah najis yang dianggap najis khafiyah adalah hukmi. Fatajibu fihal i'adah, maka wajib fiha. Fiha apa? Dalam apa? Dalam apa? Fiha dalam najis yang zahirah. Ya, wa kharaja bil khafiyah adh-dhahirah. Fatajibu fiha ini fi najasa adh-dhahirah. Maka wajib dalam najis yang zahir, najis yang tampak. Al-i'adatu wajib atas makmum untuk mengulang. Khilafan liman ja'alaha kal khafiyah, berbeda pendapat dengan pendapat sebagian ulama yang ja'alaha, yang menjadikan najis yang zahirah itu sama aja kal khafiyah, sama dengan najis khafi. Waliman farraqa bainal a'ma wal basir, dan juga ada ulama yang membedakan antara makmum yang a'ma dan makmum yang basir. Basir makmum yang, jadi sebagian ulama lagi mengatakan kalau makmumnya a'ma berarti wajib, berarti ya, tidak wajib di pulang. Kalau makmumnya basir berarti wajib di, tapi muktamad apa tidak? Tidak muktamad ya. Khilafan, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Tadi yang sudah kita baca itulah yang muktamad. Jadi dibedakan antara zahirah dengan khafiyah. Dan tidak dibedakan antara makmum yang a'ma ataupun ya makmum yang basir. Ya, cuma ada khilaf dalam dua masalah. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan antara najis zahirah dengan najis, sama aja mau zahirah mau khafiyah sama hukumnya. Ya, ada juga yang membedakan antara makmum yang a'ma dengan makmum yang basir. Tapi itu bukan muktamad. Walhasil kesimpulannya, annama sya'nuhu adh-dhuhur, bahwasanya sesuatu yang biasanya sya'nuhu, yang biasanya adh-dhuhur tampak, ya biasanya tampak, la yu'zar al-ma'mumu fil jahli biha, la yu'zar, tidak diberi uzur al-ma'mumu, seorang makmum, fil jahli bihi, ya, dalam ketidaktahuannya. Itu tabitnya yang kita katakan tadi ya. Fa'in alimahu ba'da farahi sholah, kalau misalnya makmum mengetahui ba'da farahi sholah, setelah selesainya sholat, ya, masa nuhu duhur ya, yang biasanya dohir, biasanya jelas, biasanya diketahui oleh makmum, maka di situ makmum tidak diberi uzur, artinya wajib mengulang sholatnya. Ya, contohnya apa? Contohnya yang biasanya makmum harusnya tahu, ka'anta bayyana lahu kufrul imam. Kalau ternyata imamnya kafir, ternyata imamnya pendeta, ya mestinya kan makmum harusnya tahu. Au jununu, ternyata imamnya orang. Au kaunuhu imra'atan, atau yang tadi sudah kita contohkan tadi, wal ma'mumu rajulun, kalau ma'mumnya perempuan juga ya, tidak masalah. Wal ma'mumu rajulun, au ummiyan, atau imamnya yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa membaca fatihah dengan benar. dalam istilah fikih ya. Kalau dalam istilah bahasa ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itu ummi dalam bahasa. Tapi dalam fikih, ummi yang tidak bisa membaca Fatihah dengan ben. Atau ummian. Atau ternyata imamnya imam yang ummi. Imam yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Mestinya tahu apa enggak? Mestinya tahu apa enggak? Makmum. Ya, kalau jahriyah sholatnya mestinya tahu. Kan jelas jahriyah. Masa enggak dengar dia bacaannya salah-salah seperti itu. Nah, mestinya tahu. Makanya dikatakan di sini. Wal makmum qari. Dan makmumnya bisa membaca. Tapi enggak ditafsir di sini. Tidak ditafsir di sini ya. Jadi tidak disebutkan sholatnya sholat jahriyah apa tidak. Tapi hatta misalnya sholatnya siriyah, mestinya kan kalau ya biasanya kan kumpul semuanya kan untuk di musala, masa tidak tahu kalau ada yang kan mestinya nah, sesuatu yang diketahui. Aw tarikan lil Fatihah fil jahriyah, atau ternyata imamnya tidak baca Fatihah dan sholatnya sholat jahriyah. Kalau sholatnya siriyah, duhur, asar, imamnya tidak baca Fatihah, tahu-tahu langsung ruku aja, makmumnya nggak tahu kan biasanya, karena memang siriyah. Tapi ini kalau maghrib tidak baca, tahu-tahu ruku aja, mestinya makmum tak tahu. Nah, jadi kalau ternyata makmum itu tidak tahu, padahal sholatnya jahriyah, berarti makmum harus mengulang sholatnya. Wakada fisiriyah, bahkan juga harus fisiriyah, sholat sin. Siriyah pun juga sama di sini. Kama fisar kawi. Karena kan hukum mengeraskan suara, hukumnya bukan wajib. Tapi hukumnya, misalnya imam membaca suara di waktu maghrib, tapi dengan pelan, makmum tidak dengar, sah benda sholatnya. Sah. Kan bisa jadi aja, imamnya membaca dengan pelan, bukan tidak membaca. Kama fisar kawi, au tarikan lil basmalah. Atau ternyata imamnya tidak membaca, hukumnya apa? Orang tidak membaca bismillah ketika sholat, hukumnya tidak. Madhabnya imam Syafi'i ya. Likaunihi Hanafian, karena dia bermadhab Hanafi. Hanafi tidak wajib membaca. Hanafi Maliki tidak wajib baca bismillah. Kama fi Syarqawi aidan. Au tarikan li salam. Ini contoh-contoh yang jelas apa yang samar? Ini contoh-contoh yang jelas ya. Yang berarti makmum harus mengulang sholatnya ya. Tidak membaca Fatihah tadi. Atau makmumnya, atau imamnya ummi. Atau imamnya laki-laki. Imamnya gila. Imamnya kafir. Atau imamnya tidak membaca bismillah. Atau tarikan li salam. Atau imamnya tidak baca salam. Biasanya kan salam itu keras. Wakadarika li tasahud. Bahkan juga sebagian mengatakan kalau imamnya juga tidak membaca tasahud. Jadi makmum harus mengulang salat. Kama fi qalyubi. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya imam. Qalyubi. Aw mimman talzamuhu iada. Apa maksudnya? Atau imam itu orang yang wajib mengulang. Seperti apa? Kafagidit tahuren. Orang yang sholat tanpa apa? Tanpa berwudu, tanpa tayamum. Jadi kalau orang mau wudu tidak bisa, gantinya tayamum. Ini tayamum pun juga tidak bisa. Maka dia wajib atau tidak wajib sholat? Wajib tetap sholat, cuma sholatnya wajib diulang. Imam fagidu tohuren, imamnya, wajib diulang. Makmum sholatnya sanda. Makmum, pertanyaannya bukan imam. Sholatnya makmum sah apa enggak? Makmum sholatnya? Makmum sholatnya tidak sah. Karena termasuk diantara syarat sholat berjamaah, harus sholatnya imam tidak wajib diulang. Ya, kan sudah lewat kemarin. Jadi imam termasuk syarat sholat berjamaah biar sah, dianggap sah. Imam itu sholatnya tidak wajib diulang. Kalau imam sholatnya wajib diulang, karena dia tayamum li ajlil barat, tayamum dengan jabirah di wajahnya, di tangannya, atau apapun, karena fagidu tohuren termasuk di sini wajib diulangan, maka di situ makmum tidak boleh, atau seorang tidak boleh menjadi makmumnya. Harus sholatnya sendiri atau makmum dengan orang lain. Dan orang yang wajib diulang sholatnya tidak boleh menjadi imam kalau sholat berjamaah. Kalau mau berjamaah harus jadi makmum. Kafagidu tahurain khilafan li sabramisi. Khilafan li sabramisi. Berbeda pendapatnya dengan imam sabramisi. Dalam masalah talzamuhi ada ini. Al-Qadiran. Jadi Imam Sabramisi mengatakan kalau imam ternyata talzamuhu iada, berarti itu dianggap sesuatu yang mestinya samar oleh Imam Sabramisi. Tapi magul masuk akal pendapatnya. Al-Qadiran ala satril aurah. Atau ternyata imamnya mampu untuk menutup. Berarti imamnya telanjang. Masa imamnya telanjang menjadi imam? Imamnya kalau sholat telanjang masa sah? Hah? Imam sholat telanjang sah apa enggak? Kenapa? Enggak sah ya? Kalau enggak punya baju yang lain, hukumnya sah. Wajib diulang apa enggak? Tidak wajib di? Tidak wajib diulang. Artinya boleh jadi imam? Telanjang? Wajib diulang, tapi ya lebih afdol jangan jadi imam, lebih afdol. Kalau mau sholat berjamaah boleh jadi makmum aja, paling akhir yang jadi imam yang pakai pakaian aja. Kalau ternyata semuanya enggak punya pakaian, ya sholatnya sendiri, kecuali kalau mereka semuanya buta semuanya, baru sholat sunnah atau sholat berjamaah hukumnya sun, buta semuanya. Atau dalam keadaan gelap, tidak kelihatan walaupun, ya tidak apa-apa. Mana tadi? Khilafan yang aw sajidan alama yataharak biharakatihi. Ini bisa jadi terjadi. Atau imamnya ketika sholat dia sujud pada sesuatu yang bergerak kalau dia bergerak. Hah? Maksudnya, imam sujud pada sesuatu. Dia taruh dahinya pada sesuatu. Yang sesuatu itu akan bergerak kalau imam bergerak. Contohnya, imamnya pakai rida. Ya, imam pakai rida. Ridanya ketika sujud, apa? Ada di bawah kan? Jadi dipakai untuk sujud. Maka tidak sah. Kenapa? Kalau imam bergerak, ridanya ikut bergerak apa enggak? Ya. Kecuali kalau ridanya 10 meter. Misalnya, terus yang digunakan untuk tempat sujudnya di ujungnya itu 10 meter. Kalau dia imam bergerak berdiri misalnya, bergerak apa enggak? Tidak bergerak. Karena apa? Maka hukumnya sah, tidak apa-apa. Nah, ini maksudnya di sini ya. Jadi kalau ternyata imam sujud pada sesuatu yang ikut bergerak ketika dia bergerak, ya itu tidak sah hukumnya. Makanya kalau misalnya ada plastik lah di tempat sujudnya atau ada kertas, dia sujud di situ, di kertas itu, sah bandar itu nempel di dahinya, akhirnya nempel di dahinya, sujud lagi, hukumnya tidak, kenapa tidak sah? Ya kalau nempel kenapa? Karena alasannya karena dalam sujud harus dahi itu dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Jadi tidak ada hail, tidak ada penghalang antara dahi dengan tempat sujud. Jadi kalau ditutup dengan rida, ditutup dengan kain atau kerudung atau rukunya melebar sehingga dia sujudnya di atas ruku atau kain yang dipakai, maka hukumnya. Berarti kalau sujud di atas sajadah hukumnya? Sah itu. Kenapa bedanya? Karena bukan nempel di badan. Ini kayak ujian ini. Khilafan lima fil qabi aw sajidan alama yata'arab bi harakatihi aw tarikan takbiratul ihram, atau imamnya ternyata tidak takbiratul, mestinya makmum harus nyata tahu. awil istiqbal atau imamnya apa, imamnya tidak menghadap kiblat, mestinya tahu kan? Obihi najasa dhahira, atau imamnya ternyata ada najisnya, dan najisnya najis yang khilafan lima fi tahqiq au nahwi dzalik, atau yang lain-lain, mimma sya'nuhu an la yakhfa, yang biasanya tidak samar, artinya biasanya normalnya diketahui oleh makmum. Walau ala bu'din, walaupun taunya jauh setelah sholat, taunya 10 hari yang lalu, wajib diulang apa enggak? Wajib. Walau ala bu'din, wajabat alaihil, ini ada. Wa in alimahu fi asna'i sholah, dan jika dia makmum mengetahuinya fi asna'i sholati, di tengah-tengah sholat, ya, apa hukumnya? Wajib alaihi istinafuha. Apa istinaf? Mengulang dari awal. Kalau bina uha, meneruskan istimrar. Kalau istinaf, mengulang dari awal. Maka di sini wajib mengulang dari awal. Kalau sesuatu yang biasanya jelas, biasanya makmum tak tahu. Ya, kecuali kalau sesuatu itu sesuatu yang biasanya samar ya. Nah, ini mungkin apa yang biasanya samar belum disebutkan ya. Nah, ini sekarang akan disebutkan contoh-contoh selain hadas. Contoh yang lain, wa ma sya'nuhu al-khafa. Adapun yang biasanya samar, fa yu'zar al-ma'mum fil jahri biha. Ma'mum dikasih uzur kalau dia tidak tahu. Fa in 'alimahu ba'da farahi shalah. Kalau ma'mum ternyata mengetahuinya setelah selesai sholat, kan tabayyana lahu hadasul imam, seperti misalnya menjadi jelas baginya hadasul imam, hadasnya imam. Ini contoh yang selalu kita sebut, ternyata imamnya tidak punya wudu. Ini yang paling sering terjadi ini ya. Yang paling sering, kalau imamnya perempuan, imamnya kafir, imamnya gila, jarang itu. Imamnya ternyata anak kecil, umurnya baru 2 tahun, wah tambah lagi jarang. Jadi yang sering ini biasanya ini. Ya Allah, tadi anak lupa. Ini biasanya lupa. Maka hukumnya apa? Wajib diulang? Hah? Tidak wajib di? Tidak wajib diulang atas makmum. Kecuali kalau sholat? Kecuali kalau sholat? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu pun kalau dia ya, pas 40 orang ya. Makanya termasuk yang dikatakan oleh fuqaha. Yang dikatakan oleh mereka. Anda kata, ya, jumlah mereka ketika sholat Jumat tepat 40 orang. Ya, misalnya, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam, baca zikir, baca wirid. Ada satu makmum yang tidak salam, tapi khusyu. Dari khusyunya sampai tertidur. Tidur tapi dalam posisi? Duduk. Misalnya. Jadi dia dalam keadaan sholat berarti kan? Karena belum apa? Belum salam. Tidak masalah. Boleh seseorang tidak harus langsung salam. Tapi dia undur salamnya boleh. Jadi imam salam. Assalamualaikum. Anak tidak mau salam dulu. Anak baca zikir. Mau baca doa. Mau baca. Boleh? Boleh. Hukumnya boleh diundur. Karena mau banyak pahala. Kalau imam sudah kebanyakan pahala. Misalnya. Jadi boleh diundur. Tapi kalau misalnya ternyata mereka sudah selesai sholatnya, bahkan di antara mereka ada yang sudah keluar dari masjid tahu-tahu, belum salam, batal sholatnya. Maka sholat mereka yang lain-lain itu harus diulang. Kenapa? Karena sholat Jumat harus 40 orang. Berarti kalau ini batal orang ini, berarti kurang dari 40 orang. Jadi yang sudah pulang ke rumah harus dipanggil lagi. Pengumuman harus balik. Sholat Jumat lagi. Kan tabayyana lahu hadasul imam aw anna alaihi najasatan khafiyah, atau ternyata imam ada najisnya, najis yang samar. Wa kadza dhahirat alama sahahahu fi tahqiq, begitu juga najis yang zahir sebagaimana disebutkan dalam kitab tahqiq tadi kan, disebutkan ada khilaf kan yang sebelumnya, jadi ada yang tidak membeda, oh najis khafiyah atau najis zahirah sama hukumnya, tidak wajib makmum mengulang. Itu pendapat disebutkan di tahqiq, pendapatnya Imam Nawawi berarti. Cuma kitab tahqiq. Menawi kitabnya banyak. Wa'tamadahu al-Asnawi. Wa'tamadahu al-Asnawi. Dan pendapat ini dianggap mu'tamad oleh Imam Asnawi. Kama marah. Seperti yang sudah lewat. Aw annahu, termasuk yang samar terhadap makmum yang biasanya samar adalah annahu imam tarakan niat. Kalau imam ternyata tidak niat, berarti imam kan sholatnya tidak sah, tidak pantas jadi imam. Maka itu suatu yang samar biasanya atas makmum. Berarti makmum kalau ternyata imamnya tidak niat, makmum tidak wajib mengulang. Wa kadza tasyahud. Begitu juga kalau imamnya ternyata tidak baca tasyahud. Samar khilafan lima taqaddam anil qulubi. Kecuali Imam Qulubi tadi mengatakan bahwasanya kalau tidak baca tasyahud dianggap zahir. Alam yaqra al-Fatihah fi sirriyah, atau tidak membaca Fatihah dalam salat yang sirriyah, dalam salat yang dibaca dengan pelan. Duhur, asar. Jadi imamnya tidak baca Fatihah. Ya, jadi makmumnya tidak tahu karena salatnya salat sirriyah. Khilafan lima taqaddam anil Syarqawi. Jadi ada khilaf di sini. Kalau sholatnya apa? Syria. Khilafan lima taqaddam an Syarqawi. Aw mimman tazamahul iada, atau misalnya dia wajib, imam tersebut wajib diulang sholatnya. Kama fi sabra milsi. Fi sabra milsi. Aw qadiran ala qiyam. Atau ternyata imamnya bisa? Berarti imamnya ketika itu sholatnya duduk. Ternyata menjadi jelas, ini banyak ya. Kadang-kadang ini diremehkan. Jadi kadang-kadang Ustaz lihat ada sebagian sholat duduk. Jadi kalau sholat duduk, kalau sholat duduk. Padahal kalau dia ngobrol sama orang lain bisa berdiri. Loh, kalau sholat tidak bisa berdiri, kenapa kalau ngobrol dengan orang lain bisa berdiri? Bisa jalan, bisa berdiri. Tapi kalau sholat duduk. Nah, ini harus diingatkan. Jadi kalau dia pada waktu yang selain sholat dia bisa berdiri, kenapa kok sholat duduk? Itu tidak boleh. Jadi harus kalau memang bisa sholat untuk berdiri, tidak boleh ditinggalkan. Semampunya, sebisa. Ya. Kalau dia tidak mampu berdiri dari awal sampai akhir, misalnya anda mampu. Anak ngobrol berdiri itu sebentar. Kalau lama tidak mampu. Ya sudah, itu bisa berdiri sebentar, berdiri. Tidak boleh ditinggalkan. Yang bisa itu yang mampu dia lakukan, harus dilakukan. Jadi mampu berdiri setengah Fatihah. Separuh Fatihah dia baca, tidak mampu lagi diteruskan untuk berdiri. Ya setengah Fatihah dia baca dengan berdiri, habis itu dia boleh duduk. Al-muhim bi qadril is itu yang mampu dia lakukan. Al-maisur la yasgud bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak gugur kewajibannya karena sesuatu tidak bisa, yang tidak bisa dilakukan. Jadi ternyata imamnya ini ketika sholat duduk, ternyata imamnya mestinya dia bisa berdiri. Berarti wajib mengulang apa enggak makmum? Wajib mengulang apa enggak di sini? Ya, ternyata di sini dikatakan tidak wajib mengulang karena dianggap khafi ya, samar ya. Au qadiran ala qiyam, au satril aurah, atau ternyata imamnya sebenarnya bisa menutup aurat. Jadi imamnya terancang tidak menutup aurat padahal sebenarnya. Jadi wa makmum tidak wajib mengulang kama fil qurdi. Au ma'muman, atau ternyata imamnya apa? Nah, imamnya sebelumnya seorang makmum. Ya imamnya makmum, orang lain tahu-tahu bermakmum dengan itu. Padahal dia hukum sholatnya makmum. Kalau tahu itu makmum. Kalau tahu orang itu jelas makmum, kok diikuti makmum dengannya. Maka jelas tidak sah. Tapi ini kalau tidak tahu, tidak wajib di. Tapi makmum masa tidak jelasnya. Aneh itu. Biasanya kan kalau makmum. Jelas ya. Biasanya jelas. Yang penting di kitab dikatakan. Dianggap sesuatu yang samar atas makmum. Kama fi qulubi. Aw nahdzi dzalik. Atau yang semisal yang lain. Mimma sya'nuhu an yakhfa. Yang biasanya sah. Lam tajib alaihil i'adah. Maka semua itu tidak wajib makmum mengulang. Walam yafuthu thawabul jamaah, dan tidak ketinggalan untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi dia tetap mendapatkan pahala berjamaah padahal imamnya muhdis karena sesuatu yang samar. Jadi dia dianggap sah sholatnya dan dapat pahala sholat berjamaah padahal mestinya dia sholatnya sendiri kan, karena dia kan bermakmum dengan imam itu aja. Jadi berdua misalnya Anggaplah banyak walaupun sama aja. Karena bermakmum dengan orang satu. Ternyata orang satu itu ternyata sholatnya tidak. Jadi tetap dapat pahala sholat berjamaah. Ma'zur. Wa in alimahu fi asna'i sholah. Dan jika misalnya makmum itu mengetahui sesuatu itu. Fi asna'i sholah di tengah-tengah sholatnya. Lam yajib alaihi isti'nafuha. Maka tidak wajib baginya untuk mengulang sholat dari awal. Bal yukamiluha. Tapi cukup diteruskan, disempurnakan. Lakin ba'da niyatil. Tapi setelah niat mufaraqah wujuban. Wajib niat mufaraqah. Dalam hati ya. Jangan nanti nawaitul mufaraqah. Enggak. Dalam hati niat. Anah niat mufaraqah dari imam ini. Karena imam ini ternyata ada najisnya. Najis yang khafi ya. Atau imam ini ternyata dalam keadaan tidak punya wudu. Ini wajib niat mufaraqah kapan? Ini istamarral imam fi shalah. Kalau imam terus melanjutkan salatnya di baqa'i suratiha karena ada bentuk salat dari imam ini masih terlihat. Berbeda kalau imam ternyata pergi bubar. Hingga ingat kalau tidak punya wudu dia pergi, maka makmum tidak perlu untuk niat mufaraqah karena salat imam sudah tidak terlihat. Fa in lam yastamirra fiha, kalau imam tidak meneruskan sholatnya. Kantarakah. Seperti imam meninggalkan nyawan syaraf dan bubar. Awistadbaral kiblat. Atau imam kemudian membelakangi kiblat. Karena dia ingat kalau dia dalam keadaan muhdis. Awta'akhar anil ma'mum. Atau dia berdiri di belakang ma'mum. Karena dia ingat kalau dia dalam keadaan tidak punya wudu. Apa hukumnya? Itajaha adamu wujubi niyatil mufaraqah. Maka yang mu'tamad tidak wajib niat mufaraqah. Lidha wali surah. Karena tidak ada bentuknya. Bentuk apa? Bentuk sholatnya imam. Sudah tidak terlihat. Wa idha kanal imamu tahammala anhul fatihah. Kalau misalnya ternyata imam tahammala menanggung anhu dari makmum al-fatihah. Fatihah. Berarti kapan imam menanggung fatihahnya makmum? Kalau makmum masbuk. Jadi makmum masbuk. Takbiratul ihram, tahu-tahu imam ruku. Berarti makmum tidak wajib membaca fatihah, tapi langsung ruku bersama. Nah, ini rokaat pertama ya misalnya. Rokaat pertama, terus 4 rokaat misalnya. Sampai salam. Ketika salam, imamnya ingat kalau dia tidak punya wudu. Akhirnya langsung ngasih tahu kepada makmum. Wah, anak tidak punya wudu. Makmum di sini apa yang dia lakukan? Sah apa enggak? Sah? Batal? Nambah satu rokaat, Hasan. Nambah satu rokaat. Kenapa? Karena rokaat pertama kan dia fatihahnya ditanggung oleh? Nah, imam menanggung fatihahnya masbuk dengan catatan kalau imam dalam keadaan mutatahhir. Kalau imam punya wudu. Kalau imam tidak punya wudu, maka imam tidak bisa menanggung fatihahnya makmum. Wah, imam sendiri dalam keadaan tidak dalam keadaan sholat. Bagaimana mau nanggung fatihahnya? Imam sendiri tidak sholat. Jadi yang bisa menanggung kalau imam sholat. Jadi fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Ini imamnya tidak punya wudu dari awal. Jadi imam tidak menanggung atau tidak bisa menanggung fatihahnya masbuk. Sehingga hukumnya makmum yang masbuk itu dianggap tidak mendapatkan satu rokaat. Rokaat yang pertama. Dan wajib menambah satu rokaat. Ya, kalau tahu. Au ma'muman. Mana tadi? Kantara. Wa idha kana imam tahammala anhu al-fatihah. Lam tuhsab lahum rokaat. Lati tahammala anhu. Fiha. Fayajib alihi an yatiya birokaatin badalaha. Maka wajib dia mengganti dengan rokaat yang lain. Nambah. Liana hadal imam laisa ahlan litaham. Mul, karena imam ya tidak memenuhi syarat untuk menanggung fatihahnya ma. Fahunaka qaulun, dan di situ ada pendapat bi anna rak'ah tuhsab lil ma'mum allazi bana hadasu imami. Yang tadi itu ada pendapat yang mengatakan makmum fatihahnya yang makmum masbuk ya di artinya ditanggung oleh imam walaupun imam dalam keadaan walau adrakahu fi ruku, walaupun imam dalam keadaan ruku. Ma'afadahu jalal waramni fi babi sholatin jum'ah farajihuma. Yang kedua. Ida banal imamu zahabasin zahirin. Kalau ternyata menjadi jelas bahwasanya imam itu ada najisnya, najis yang zahir. Talzamul i'ada. Wajib atas makmum untuk mengulang salatnya alal makmum. Hairil a'ma. Kalau makmum bukan makmum yang kalau makmum yang a'ma tadi kan sudah disebut tadi. Kalau makmum yang a'ma hukumnya wajib atau tidak wajib? Nah, wajib ya. Tadi yang disebutkan tadi tidak dibedakan yang tadi yang kita baca tidak dibedakan antara makmum yang a'ma dengan makmum yang basir ya. Jadi tidak dibedakan antara a'ma dengan basir. Hukumnya sama aja. Ya, berarti artinya wajib mengulang sholat walaupun a'ma. Tapi di sini mungkin ada khilaf. Kan tadi disebutkan khilafan liman faraqa bainal a'ma wal basir. Jadi termasuk yang berpendapat bahwasanya dibedakan antara makmum yang a'ma dengan basir ini sahibul kitab I'anatu Thalibin. Ya, alal makmum hayril a'ma walau lam yara dzalikal khabas. Najis itu najis yang zahir, yang tampak, tapi imam makmum tetap tidak melihat sampai selesai sholat tidak melihat. Walaupun tidak melihat, tetap wajib mengulang sholatnya. Karena mestinya dia melihat. Liwujudi ha'il bainal imam makmum. Misalnya tidak melihatnya karena ada ha'il. Ada penghalang. Ada ya banyaklah penghalang, ada tiang. Atau mungkin dia sof paling belakang. Ya jelas kan, tidak bisa melihat kepada imam. Tetap hukumnya wajib mengulang. Audulmatin. Atau sholatnya dalam keadaan gelap. Ini tidak terlihat walaupun di punggungnya imam najis itu yang mestinya bisa dilihat tapi dalam keadaan gelap kan tidak bisa dilihat. Tetap wajib mengulang. Austighal bisholah. Atau karena dia khusyuk. Menyibukkan dirinya dengan sholat. Khusyuk. Jadi karena khusyuk tidak bisa melihat. Padahal bagian belakangnya penuh dengan darah. Tapi karena khusyuknya. Sampai tidak tahu. Kan ada ya. Kalau inti tahu. Kadang-kadang sebagian mengatakan bahwasanya khusyuk itu adalah yang sekiranya dia tidak tahu siapa orang yang sholat di depannya, siapa yang di belakangnya, siapa yang di kanan kirinya. Jadi kalau dia tahu di depannya, oh ini orang yang kemarin anak ketemu kayaknya ini, berarti tidak tahu. Apalagi yang kanan, wah kok yang kanan ini mirip-mirip saudara anak misalnya. Apalagi kalau tahu yang belah, apalagi loh. Jadi karena dia khusyuk sehingga tidak bisa melihat najis yang ada pada imam. Padahal najisnya jelas. Mengulang sholat atau tidak? Tetap wajib mengulang sholat. Oh, istihal bi sholat li taksirihi karena dia mengkasih. Wajib alal imam idza kanat najasa dhahira. Dan wajib atas imam yang ada najisnya dan najisnya najis zahir. Wajib apa? Ikhbar makmum bidzalik untuk memberitahu kepada makmum. Untuk apa diberitahu? Liu ida sholat tahu. Karena kalau najisnya zahir berarti makmum wajib mengulang. Walaupun makmumnya tidak tahu. Kalau najisnya zahir wajib mengulang. Jadi imam perlu memberitahu kepada makmum bahwasanya imam ada najis yang zahir. Kalau najisnya zahir. Kalau najisnya khafi. Kalau najisnya khafi tidak wajib memberi. Kalau diberitahu sama imam. Oh anak ada najisnya. Jangan dalam anak ada najisnya. Misalnya, wajib mengulang apa tidak makmum? Tetap tidak wah, karena najisnya najis yang khafi ya. Jadi ini artinya tidak ada faedahnya mau ngasih tahu tidak ngasih tahu sama aja tetap tidak wajib mengulang. Jadi tidak perlu dikasih tahu. Ahdan min qaulihim diambil dari perkataan mereka para ulama ra'a la ra'a ala saubi musallin. Andai kata seseorang melihat di baju orang yang sholat, apa yang dilihatnya? Najasatan. Ada najis? Wajaba ikhbaruhu biha. Wajib memberitahunya. Jadi kalau kalian melihat teman kalian yang sedang sholat, tahu-tahu teman kalian yang sedang sholat ada najisnya di bajunya, atau di kakinya, mungkin kadang-kadang kakinya ya, ketika sujud kelihatan dari belakang. Maka ketika itu wajib memberi tahu. Nanti tadi ada najisnya. Nah, kalau nanti makmum wajib mengulang atau tidak wajib mengulang, tergantung najisnya dianggap khafi apa dianggap dhahir. Yang ketiga, lau alima anna imamahu muhdis. Andai kata makmum tahu kalau imamnya adalah dalam keadaan berhadas. Auzu najasa. Atau imamnya ada najisnya. Khafiyatin, tapi najis yang sumaktada bihi. Kemudian dia bermakmum dengannya. Kenapa bermakmum dengannya? Padahal dia tahu kalau ada najis. Padahal tahu imamnya muhdis. Nasian, karena dia tidak. Atau karena dia lu. Walam yahtamil annahu tatahhar. Dan tidak ada kemungkinan. Nah, ini dengan catatan, dengan syarat. Tidak ada kemungkinan annahu tatahhar. Imam itu mensucikan dirinya. Baik dari hadas ataupun dari najis. Wajabatil i'adah. Wajib mengulang di sini. Tadi kita sudah sebutkan tidak wajib mengulang. Ternyata di sini wajib mengulang. Tapi dengan catatan, kalau tidak ada kemungkinan imam itu bersuci. Jadi anggaplah, kita contohkan biar jelas. Kalau misalnya kalian melihat teman kalian dalam keadaan ada najisnya ya. Atau teman kalian dalam keadaan tidak punya wudu. Ngelihatnya kapan? Sekarang. Kemudian suatu waktu nanti jam 10 malam misalnya sholat isya berjamaah. Tahu-tahu orang itu yang jadi imam. Dalam hati kalian, ah, orang itu yang jadi imam, tadi kan anak lihat ada najisnya, tapi kayaknya sudah disucikan. Tadi kan anak lihat dalam keadaan tidak punya wudu, tapi wah pasti insya Allah sudah. Akhirnya setelah sholat ternyata menjadi nyata kalau imamnya tidak punya wudu. Atau ada nah, maka wajib apa tidak mengulang sholatnya? Tidak wajib. Karena apa? Ada kemungkinan imam yang wajib itu kalau tidak ada kemungkinan. Jadi lihat teman kalian dalam keadaan najis, baru lihat. Jadi baru ngelihat, tahu-tahu langsung komat. Tahu-tahu dia yang jadi imam. Wah, nama makmumah. Ini baru kita katakan wajib mengulang sholatnya. Karena tidak ada kemungkinan. Kalau dia lupa ya. Kalau dia ingat apalagi. Walam tahmil annahu wajabat i'adah. Wajib mengulang sholatnya. Kaidah yang keempat. Kaidah kulluh ma yujibul i'adah. Setiap sesuatu yang mewajibkan mengulang sholatnya atas makmum ya. Idza tara'a fil asna, jika itu terjadi di tengah-tengah sholat, au dhahara atau menjadi tampak, au jaba menjadi tama. Kalau tara'a tadi terjadinya di tengah-tengah sholat. Misalnya hadas. Ya. Hadas tidak apa yang misalnya. Yujibul i'adah. Najis yang dohir, najis yang jel. Tahu-tahu imamnya kejatuhan najis yang jelas. Apa yang wajib atas makmum dilakukan ketika itu? Maka di sini kan dikatakan kuluma yujubi i'adah, itu kan wajib mengulang sholatnya kalau makmum tahu. Idza tara'a fil asna, jika terjadi di tengah-tengah sholat, au dhahara, atau bukan terjadi di tengah sholat, dari awal sudah ada, tapi tampaknya, kelihatannya, kapan? Tampaknya dan kelihatannya di tengah-tengah sholat. Au jabal istinaf. Wajib makmum mengulang sholat dari awal. Jadi tidak boleh diteruskan. Karena itu adalah sesuatu yang biasanya tampak. Kalau sesuatu yang biasanya tampak terjadi di tengah-tengah sholat, maka wajib mengulang dari sholatnya di awal kan? Atau bukan terjadi, dari awal sudah ada, cuma tidak tahu kecuali di tengah-tengah, wajib mengulang dari awal. Ini suatu yang biasanya tampak. Atau terjadi setelah sholat, juga wajib mengulang dari awal kan gitu, mutlakon. Tapi suatu yang samar, yang biasanya samar, tidak diketahui makmum, jika terjadi di tengah-tengah, boleh diteruskan. Terjadi setelah sholat, atau tahunya setelah sholat, tidak wajib diulang. Ya, waqulu ma la yujibul i'adah, dan setiap sesuatu yang tidak mewajibkan atas makmum mengulang sholatnya, yaitu suatu yang samar, ya, mimma yamna sihatal ibtida bihi, ibtidaan yang menghalangi sahnya bermakmum dengannya, ibtidaan dari awal indal ilim, ketika mengetahuinya, idza tara'a fil asna, jika terjadi di tengah-tengah sholat, au dhahara, atau tampaknya diketahuinya di tengah-tengah sholat, la yujibul istinaf, tidak wajib mengulang dari awal, tapi boleh di wayajiz wayajuz istimrar ma'aniyatil. kalau di tengah-tengah sholat. Kalau setelah sholat, ya tidak wajib diulang. Jelas kan? Ya, kita baca yang fawaid. Faedah ketiga. Faedah ketiga. Inna Sayyidan al-Junaid yakul ma'asraktu fi mudda umri illa maratan wahidatan. Ya, Imam Junaid termasuk pembesar daripada kalangan sufi, ya, orang-orang sufi. Qala yaqul, dia berkata, ma asyraktu fi mudda umri illa maratan wahida. Aku tidak pernah berbuat syirik mudda umri seumur hidupku illa maratan wahida, kecuali satu kali. Wa zalika, dan hal itu, anni syaribtu labanan, bahasanya ketika itu aku meminum labanan susu. Wa ta'allamtu, kemudian aku menjadi sakit. Fagultu, maka aku mengatakan, darrani al-laban, susu itu membuatku sakit. Jadi kalau misalnya seseorang minum susu, mungkin karena susu yang diminum terlalu banyak, hanya perutnya biasanya sakit kan? Atau di subuh-subuh hari biasanya minum susu, biasanya menjadi mules. Kurang ajar, susu ini buat anak mules. Syirik apa enggak? Syirik, ini keluar dari agama Islam apa enggak? Hah? Syirik, ini keluar dari agama Islam. Syirik artinya keluar dari agama Islam. Hah? Nikmat. Ngarang-ngarang sendiri. Sirik kecil. Sirik besar apa? Jadi kita katakan sirik, kalau dia mengatakan seperti itu, dan diikuti dengan hatinya. Nah ini, diikuti dengan? Jadi hatinya menganggap susu itu membuatnya sakit. Dan dia ucapkan, suku itu membuat anak sakit. Sirik itu, makanya hati-hati. Yang akan sebelumnya sudah kita sebutkan. Jadi kalau ngomong hati, jangan gampang mengatakan, wah, fulan itu kemarin dicontohkan, Tobi fulan, ya, dokter fulan membuatku sembuh. Jangan seperti itu kamu katakan. Atau sebaliknya, orang itu membuat aku sakit. Nah, ada itu. La adwa wa la tiara. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang namanya penyakit ditularkan oleh orang, tidak ada. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sakit, ya karena Allah yang membuat dia sakit. Bukan karena dia sakit karena tertular. Jadi karena temannya kurang ajar, ini membuat anak sakit. Biasanya apa? Yang tertular itu cacar misalnya. Sakit mata. Batuk musuhnya, ya. Jadi ngamuk-ngamuk sama temannya, itu membuat anak. Yang membuat sakit bukan teman, bukan orang, bukan makhluk, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu, bukan hanya sakit, segala sesuatu. Pisau tidak memotong kecuali karena Allah, kehendak Allah. Api tidak membakar kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan obat tidak juga menyembuhkan kecuali karena kehendak Allah. Racun juga tidak membunuh kecuali karena kehendak Allah SWT. Semuanya itu hanya sebab aja. Itu hanya sebab. Jadi, tapi Allah yang menentukan. Itu hanya sebab. Kalau kita katakan itu sebenarnya terjadi, maka kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika dibakar? Ya kan? Nabi Ismail dipotong lehernya tidak terputus. Padahal leher urat yang tipis kan? Dipisau dengan pisau yang tajam, dipaksa juga tidak terputus. Kalau dengan sendirinya, ya pasti sudah akan tersembelih itu. sembelih apa tidak dipotong. Bukan belum memotong kemudian malaikat Jibril datang membawa domba, bukan. Sudah digesek-gesekkan dengan keras. Tapi tetap tidak mempan. Tetap tidak, sama sekali tidak terluka leher Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail ketika itu. Padahal dengan keras, tajam. Kan sudah diasah sama Nabi Ibrahim. Diasah sebelumnya sudah dipersiapkan itu pedang. Ya seperti di Saudi. Baru kemarin kita lihat videonya. Video orang digisos di Saudi. Dihukum mati. Jadi hukum mati gimana? Dengan pedang yang tajam. Dengan algojonya. Orangnya besar algojonya. Ya yang algojonya pakai gamis. Putih gamisnya pakai kutra. Ini namanya orang Saudi ya, Wahabi itu. Kayak kutra merah. Ya, nanti orangnya didudukkan yang mau dihukum mati. Ada waktu di video itu ada 3 orang kalau tidak salah. Duduk, ditutup matanya. Duduk ke kayak duduk tahaya tasyahud al-awal itu. Duduk situ. Tangannya, kedua tangannya diikat ke belakang. Disuruh nunduk sedikit. Langsung dipotong dari belakang. Itu putus langsung lehernya. Jatuh ke belakang. Langsung badannya rubuh. Itu hukuman mati di Saudi berlaku itu. Itu kalau ada kisos, itu diumumkan di Masjid Haram. Masjid Haram. Di Madinah apa? Kita kalau sholat Jumat, biasanya hari Jumat dilakukan itu. Jadi diumumkan di waktu sholat Jumat, diumumkan. Sore ini biasanya sore Jumat. Sore ini ada kisos. Dan tidak jauh dari masjid di Madinah. Jadi ada kisos sore ini, ya, di sebelah ini, di tempat ini. Emang sengaja diumumkan biar orang menonton. Biar orang tahu. Dan kalau orang menonton tahu, orang bisa takut. Mau apa-apa tidak berani lagi karena tahu hukumannya berat seperti ini. Jadi memang diumumkan. Tapi Ustaz tidak pernah lihat. Tahu padahal. Temannya Ustaz pernah ada yang lihat. Lihat dengan mata sendiri. Habis itu tidak bisa makan dan nafsu makan 3 hari mungkin dia. Kalau Ustaz hanya diceritakan tidak makan 1 hari. Cuma diceritakan itu. Tapi kemarin baru pertama kali ini ternyata Ustaz lihat videonya. Dari dulu memang penasaran. Tapi kalau kalian tidak usah ngelihat sudah. Tapi yang membuat leher terputus bukan pedang, tapi Allah Subhanahu wa Taala. Segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Taala yang menentukan dan menginginkan. Nah, jadi kalau misalnya dia mengatakan susu ini buat anak mules, buat anak sakit, diyakini di hatinya susu itu memang yang buatnya sakit, itu musyrik. Syirik murtad keluar dari agama Islam. Harus baca syahadaten lagi. Ya, makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya dalam pernikahan itu kan dianjurkan ditalkini orang-orang yang hadir semuanya untuk baca asyhadu kullu. Katakan semuanya asyhadu anna biar apa? Biar orang yang seperti ini biar masuk Islam lah. Lagi kemudian biar sah menjadi saksi, saksinya harus Islam, itu perlu diperhatikan ya, kecuali kalau dalam hati susu ini yang membuatku sakit, dalam hati maksudnya sebabnya susu ini, tapi anak tahu yang membuat sakit om cuma sebabnya susu ini, di hatinya baru kita katakan tidak masalah. Tapi kalau tidak ada lintasan seperti itu, dia meyakini susu itu memang yang membuatnya sakit, maka itulah yang dinamakan syirik dan dianggap murtad. Makanya Imam Junaid mengatakan, aku tidak pernah syirik kecuali 1 kali. Aku minum susu, kemudian menjadi mules. Kemudian aku mengatakan, susu itu membuatku sakit. 1 kali murtad. Ya, tapi bukan murtad. Anak kira insya Allah Imam Junaid tidak mungkin di hatinya meyakini bahwasanya susu itu membuatnya sakit. Cuma kata-katanya itu, memang kata-kata seperti itu syirik. Kalau diyakini di hati. Tapi Imam Junaid insya Allah tidak mungkin meyakini seperti itu di hatinya. Cuma dia mengatakan maaf waktu itu sebagai pelajaran. Hati-hati untuk memberi kepada kita kewaspadaan. Hati-hati jangan sampai terjadi ya, seperti itu ya. Ucapan-ucapan seperti itu dan diyakini dengan hatinya. Yang keempat, balaghana anna iblis. Qala ya Rab. Kaifa tu'akhiduni bitarki sujudi Adam. Walam turid wuku'ahu minni. Iblis pernah suatu waktu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, bagaimana kamu menghukumku? bitarkis sujud, karena aku tidak sujud li Adam, kepada Adam. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala iblis untuk sujud, ya kan? Tapi iblis menolak. Kenapa menolak? Karena sombong. Karena sombong, karena hasud juga dengan Nabi Adam. Juga karena sombong merasa dia lebih mulia. Ya, tapi sebenarnya itu dosanya iblis. Karena sombong, karena hasud kepada Nabi Adam. Tapi selain itu ada lagi dosa yang lebih besar dari itu. Karena kalau cuma kita lihat dosanya iblis cuma dengan sombong, sudah dianggap kafir, dilaknat sama Allah, diusir dari surga, dan dianggap syirik. Dianggap laknat kan, kafir kan iblis? Apa kafir muslim apa iblis? Kan enggak, kafir. Kalau kita melihat cuma kibirnya, sombongnya aja, pasti orang yang lain, kalau sombong ya berarti dianggap kafir. Masa orang yang sombong dianggap kafir? Enggak. Kalau karena hasud, berarti orang yang hasud sama orang lain, dianggap kafir. Tapi iblis, dianggap kafir karena apa? Karena tidak taat ya kepada, berarti orang yang tidak sholat, tidak taat kepada Allah, kah? Tidak mau puasa Ramadan, berarti kah? Kafir apa enggak? Kan enggak. Berarti karena apa? Berarti kalau iri dengan orang lain, melanggar perintah Allah. Semua itu tidak menjadikan seorang kafir. Tapi karena menganggap Allah Subhanahu wa taala salah. Ini yang membuatnya kafir. Allah itu salah memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, maka orang itu dianggap kafir, musyrik, keluar dari agama Islam. Jadi menganggap Allah ini, ya apa sih kok hujan sekarang Allah ini misalnya. Kafir apa enggak? Kafir. Makanya ada seorang masyaikh, waktu itu di daerahnya dalam keadaan kering. Padahal ya sudah lama tidak hujan. Tahu-tahu turun hujan, tapi diturunnya hujan itu bukan di pada tempat yang dibutuhkan. Turunnya di gunung. Yang di daerah situ. Tapi di kampung itu yang butuh kepada hujan, pertaniannya, pohonnya, tanam-tanamannya, tidak ada hujan. Dia mengatakan, coba andai kata hujan itu di sini, di tempat ini, di kampung. Maka itu kan enak, baik. Tapi habis itu dia istighfar, sadar, ya Allah, kok anak ngomong gitu? Berarti anak ini berbuat salah. Maka apa yang dikatakan ini mas saya, seorang ulama. Dia panggil murid-muridnya, ikat anak. Kedua tangan anak, ikat belakang. Setelah diikat di belakang, dia merebahkan dirinya di jalan, dan di talinya itu yang diikat, ditarik oleh murid-muridnya keliling kota. Keliling kampung. Sambil mengatakan, haza jaza'u manitarad ala rabbi. Inilah hukuman bagi orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia menganggap Allah itu seakan-akan. Loh, kok coba ya turun. Berarti Allah dianggap salah apa enggak? Dianggap berarti salah Allah menurunkan hujan di gunung itu. Kok tidak di kampung? Apa Allah salah? Enggak mungkin Allah menentukan sesuatu, Allah salah. Jadi segala sesuatu pasti ada baiknya. Pasti yang betul. Oleh karena itu jangan susah dengan kejadian yang terjadi. Dengan musibah yang terjadi. Dengan gangguan dari orang lain. Dengan masalah dengan orang lain. Tidak usah dibuat susah, karena itu apa? Semuanya terjadi karena siapa? Karena Allah. Allah yang menentukan, Allah menginginkan. Allah yang menginginkan berjalan seperti itu. Buat apa dianggap susah? Buat apa dianggap terus dipikirin? Ya, kalau orang mikir seperti itu, semuanya akan menjadi ringan. Untuk menjalani hidup dunia, semuanya apa yang terjadi diinginkan oleh Allah. Buat apa? Ya, termasuk seperti itu. Jadi kalau diyakini, wah Allah ini kok menurunkan hujan di situ? Ya apa sih? Yakini Allah salah, murtad. Allah kok nurunkan sekarang sih, kenapa? Coba jangan turun hujan ya Allah. Berarti menganggap Allah, nah, iblis kafirnya di situ. Jadi iblis kafirnya karena menganggap Allah salah memerintahkan iblis sujud untuk kepada Nabi Adam. Jadi iblis menolak dianggap Allah salah. Itu kafirnya iblis. Makanya kan iblis sempat bertemu dengan Nabi Musa dan meminta syafaat kepada Nabi Musa. Ya Musa, tolong sampaikan kepada Allah, mintakan syafaat untukku biar Allah mengampuni dosaku. Sehingga Allah ridho lagi kepada iblis, mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya Nabi Musa khajir. Dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini makhlukmu iblis ini sudah taubat. Dia menyesal, minta ampun kepadamu. Ampuni dosanya, ya Allah. Biar dia menjadi orang yang baik lagi. Makhluk yang baik lagi. Katanya Allah SWT, ya Her, ana terima kalau dia memang mau taubat. Ana ampuni dosa-dosanya. Tapi dengan satu syarat saja. Apa itu? Suruh iblis tersebut sujud ke kuburannya Nabi Adam. Ana ampuni dosanya. Farhan Nabi Musa. Sampaikan kepada iblis. Iblis sudah dapat ampunan dari Allah. Cuma satu syaratnya. Disuruh sujud ke kuburannya Nabi Adam. Katanya iblis. Ana seperintah sujud kepada Adam hidup-hidup. Tidak mau. Kok mau sujud kepada Adam yang sudah mati di kuburan? Tidak mungkin ana lakukan itu. Tidak mau. Jadi dikatakan di sini. Jadi iblis ini termasuk protesnya nih. Jadi iblis kan orang alim. Iblis orang alim benar. Orang alim iblis itu. Makanya dia merasa sombong. Dia orang alim, ahli ibadah dulunya. Masya Allah ibadahnya. Ketika iblis dihukum oleh Allah. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iblis yang dia katakan. Ya Rabb, kenapa kamu menghukum aku? Karena aku tidak sujud kepada Adam. Walam turid uku'ahum ini. Padahal kan kamu memang berkehendak aku ini tidak sujud. Artinya itu kan kehendakmu. Ketika diperintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan kemudian kejadiannya ketika itu iblis menolak untuk sujud. Berjalan kan seperti itu. Kejadian itu berjalan seperti itu atas keinginan Allah, benda. Keinginan Allah. Berarti iblis itu tidak mau sujud karena keinginan Allah, benda. Iya kan? Ya, iblis bilang. Jadi iblis pintar. Iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa kau menghukum kepadaku dengan sesuatu yang memang kamu inginkan? Kok dihukum mana? Kan memang kamu inginkan aku tidak sujud kepada Adam. Kalau tidak diinginkan Allah, tidak mungkin iblis menolak untuk sujud. Kalau Allah menginginkan terjadi iblis sujud kepada Adam. Tapi ternyata iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Dan itu keinginan Allah. Kenapa katanya iblis kamu ya Rabb menghukum aku karena sesuatu yang memang kamu inginkan. Ya. Betul kan? Faqala Allah azza wajalla. Apa jawaban Allah? Mata alimta. Allah mengatakan kepada iblis, "Mata alimta? Kapan kamu tahu? Anni lam urid uqahu minka abada uqul ibaya minka au qablaha." Taunya iblis kalau itu diinginkan oleh Allah. Setelah kejadian apa sebelum kejadian? Tahunya setelah kejadian atau sebelum? Setelah kejadian. Ketika saat diperintahkan untuk sujud, apa iblis tahu tertulis bahwasanya keinginan Allah iblis tidak sujud? Apa iblis tahu? Kan enggak. Jadi tahunya kapan? Setelah melakukan pelanggaran. Bihadza akhadtu, katanya Allah. Dengan ini ana menghukum ente. Ente tahunya setelah kejadian. Kalau ente tahunya sebelum kejadian, ya anak tahu, katanya, misalnya iblis tahu, bahwasanya tertulis di kitab Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan iblis ketika nantinya diperintah untuk sujud kepada Adam, iblis menolak, tertulis dan iblis tahu. Baru mungkin iblis tidak bisa disalahkan atau dihukum. Kenapa? Karena iblis tahu. Dan apa yang diinginkan Allah pasti apa? Pasti terjadi, tidak mungkin bisa, undang, berarti undang, mau, tidak bisa. Kalau sudah diinginkan Allah. Tapi iblis mana tahu. Tahu apa enggak? Mana tahu. Jadi kalau misalnya nanti malam ini belum sholat isya kan? Tidak usah sholat isya sudah. Sampai subuh. Alasannya apa? Ya kan itu. Kalau anda tidak sholat isya, memang takdirnya Allah inginkan anda tidak sholat. Berarti kan kejadian segala sesuatu diinginkan oleh Allah. Ya sekarang nanti tahunya kapan? Apa setelah nanti meninggalkan sholat? Apa sebelumnya? Ya. Kan setelahnya nyabihada Allah SWT aqaba an-nas aqaba al-makhlukin. Allah menghukum makhluk-makhluknya yang melanggar walaupun mereka sebenarnya melanggar sesuai dengan keinginan Allah. Jadi karena itu keinginan Allah, tapi mereka tidak mengetahui itu keinginan Allah kecuali setelah kejadiannya. baru tahu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi hukum. Faqala lahu bidzalika akhattu. Dengan ini aku menghukum kamu. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna. Silikun li hauba wastur lana aurati wa amini wa sinna rahimun al-muslimina ajma amina wa jibna manna nabi kitabi minna bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajjal habi wa alihi والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هباتنا. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang sholat sambil menggendong anaknya sedangkan anaknya memakai pempes? Memakai apa? Jawabannya, kalau dia tidak tahu, tidak pasti ada najisnya, maka hukum sholatnya kalau dia tahu pasti ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Itu jawabannya. Jadi kalau tahu, maka hukum sholatnya tidak sah. Sudah tahu ada najisnya, kok masih digen? Berarti dia ketika sholat membawa najis. Tapi kalau tidak tahu, hukumnya sah. Dan hukumnya tidak wajib dia memeriksa ketika habis sholat. Tidak wajib memeriksa. Jadi tidak harus artinya. Kalau ternyata diperiksa, oh iya ternyata ada, maka hukumnya wajib mengulang apa enggak? Wajib mengulang. Kalau dilihat ternyata ada ya wajib. Tapi melihatnya, memeriksanya tidak wajib. Bagaimana hukumnya perempuan yang sholat dengan menggunakan cadar? Hukum sholat menggunakan cadar ketika sujud, ya dibuka cadarnya, hukumnya sah-sah aja. Yang penting ketika sujud. Ketika sujud dalam arti cadar yang tidak menutupi dahinya ya. Jadi sah. Tapi kalau misalnya cadar menutupi dahinya ketika sujud dia. Ya sujud di atas cadarnya. Maka hukum sholatnya tentunya tidak sah. Adapun kalau tidak menutupi dahinya ketika sholat. Walaupun dia pakai cadar hukumnya sah-sah aja. Cuma ketika sholat tidak ada orang lain, tidak ada laki-laki ajnabi, ya lebih baik dibuka. Lebih baik. Tapi kalau ada ajnabi, tidak masalah kalau dia menggunakan cadar. Khaufan minal fit. Fatihah ala musanifi hari kutubati dina wa ikum batin. Salah marhamu ila derajatnya. Fana usari umarimu. Ila hadratin Nabi Sayyidina.